بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pada pertemuan yang lalu, ikhwani fillah, kita telah membahas tentang makna al-mujmal wal-mubayyan. Al-mujmal pengertiannya bagaimana, Abu Mujahid? Nah, pengertian mujmal yang mudah untuk diingat-ingat, ikhwani fillah, yaitu mahtamala maknanya ini au aksar ya duna rujhani li ahadihima ala al-akhar, yaitu sesuatu yang memiliki kemungkinan dua makna atau lebih. Naam, tanpa ada petunjuk untuk memilih salah satu dari dua makna tersebut. Tidak bisa menentukan mana dari makna-makna yang dikandung oleh kemungkinan tadi. Ini namanya mujmal, sesuatu yang masih global. Sehingga dalam pertemuan yang lalu, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya mujmal butuh penentuan pada salah satu dari tiga perkara, yaitu apa saja, Abdul Rahman? Butuh penentuan dari siapa? Ta'yinnya, yaitu menentukan mana yang diinginkan. Contohnya, nah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihin thalathata quru. Mana yang mujmal? Quru ini. Nah. Kemudian perkara yang lain yang juga butuh kepada sesuatu yang menerangkan, yaitu apa? Penjelasan dari siapa? Aba Alif. Tadi penjelasan untuk menentukan mana yang diinginkan. Yang kedua, penjelasan sifatnya bagaimana. Rasul katakan wa aqimus shalah. Kemudian yang ketiga, membutuhkan penjelasan tentang kadarnya. Contohnya wa atuz zakat, perintah untuk berzakat. Ini perintah yang global. Butuh keterangan tentang kadarnya itu berapa. Baik. Nah, sekarang kita baca ikhwan fillah macam-macam mujmal sehingga kita punya gambaran. Karena mujmal itu ada beberapa macam. Di antaranya yang disebutkan di sini, yang pertama yaitu al-mushtarak, yaitu suatu lafaz yang memiliki beberapa makna. Kalau seperti ini, ikhwani fillah, mujmal yang seperti ini yang dinamakan mujmal mushtarak, dikarenakan satu makna memiliki satu kata memiliki beberapa makna, maka butuh penentuan mana makna yang diinginkan. Sebagaimana contoh yang didatangkan oleh Syekh tentang apa? Salah tata kuru. Kemudian juga misalnya wallaili idza as'as. Wallaili idza as'as. Apa itu makna as'as? Kata as'as, ikhwani fillah, ini bisa digunakan untuk apa? Makna datang, tapi juga untuk makna pergi. Dan malam ketika apa? Datang. Atau malam ketika pergi, selesai. Nah, mana yang diinginkan? dari salah satu atau dari kedua makna tersebut. As-as itu mana yang diinginkan. Demikian pula kata amam. Kata amam. Kata waro'a. Kata waro'a, panitulah, bisa diartikan amama, depan, tapi juga bisa diinginkan makna belakang. Baik. Bagaimana dalam ayat pada surat Al-Kahfi apa? Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Wara'a di sini bermakna amama, depan. Ini butuh sesuatu yang ada kemungkinan dua makna atau lebih, ikhwan fillah, butuh penentuan. Ini masuk kategori mujmal. Jenis yang kedua, ikhwan fillah, al-murakkabatu al-muhtamilah. Susunan yang memiliki kemungkinan-kemungkinan. Taib. Nah, susunan yang memiliki beberapa kemungkinan ini butuh penentuan juga. Sebagaimana telah kita lewati pada tafsir. Allah Subhanahu wa taala katakan au ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah. Au ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah. Atau ya, seorang yang di tangannya kekuasaan akad nikah. Ini memiliki kemungkinan apa? Yang diinginkan itu suami atau yang diinginkan adalah apa? Wali dari pihak istri. Baik. Dan telah kita lewati bahwasanya yang rajih adalah zauj, suami. Nah, seperti apa? Alladhi biyadihi 'uqdatun nikah ini sesuatu lafaz yang masih mujmal. Butuh bayan, butuh penjelasan. Demikian pula di antara bentuk mujmal ikhwanikillah yaitu tentang ya marja'in dhamir, kembalinya dhamir ini kemana? Ini masuk kategori mujmal. Apabila suatu dhamir memiliki kemungkinan untuk kembali pada dua tempat atau lebih. Kembali pada dua isim atau lebih. Seperti misalnya apa? Wa idza talaqtumun nisaa'a fa balagna ajalahunna fala ta'dhuluhunna ay yankihna azwajahun. Al-waw. Ya, pada ta'dhuluhun. Ya. Ta'dhuluhun ini ada waw jamaah. Kembalinya kemana? Ada yang mengatakan kembali kepada keluarga. Ya, ini larangan kepada keluarga perempuan dari mencegah si wanita ini untuk menikah dengan mantan-mantan suaminya. Dikatakan pula bahwasanya wabu kembali ke para suami. Fala ta'duluhun. Nah, sehingga larangan kepada para suami untuk berlaku apa? Zalimi. Yaitu melarang mantan-mantan istrinya untuk menikah dengan laki-laki lain dengan ancaman atau yang lain. Ada dua kemungkinan. Nah, yang seperti ini masuk kategori mujmal. Butuh penjelasan mana yang diinginkan dari ayat tersebut. Juga jenis yang keempat dari bentuk mujmal yaitu perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila tidak diketahui alasan dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka hal ini termasuk perkara yang mujmal yang butuh penjelasan. Seperti ikhwan fillah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salam di rakaat kedua pada salat yang 4 rakaat. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhur atau salat asar. Di 2 rakaat sudah salam. Maka para sahabat radhiyallahu alaihim ya, ini belum bisa menentukan apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena perbuatan Rasulullah ikhwanifillah, ya kemungkinannya yang akhir menghapus hukum yang pertama. Mungkin saja, oh hukum yang 4 rakaat kemudian dihapus sekarang menjadi 2 rakaat. Atau kemungkinan Rasulullah apa? Lupa. Makanya para sahabat yang paham kaidah ini ya, mereka bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apus siratus sholah amnasita. Baik Rasulullah, apakah sholat ini telah dikosor, ya ini diperingkas dari 4 rakaat menjadi rakaat, 2 rakaat ataukah engkau lupa? Sehingga butuh istifsar, butuh penjelasan, butuh ya keterangan dari Rasulullah, apa maksud atau apa yang menjadikan sebab Rasulullah melakukan demikian. Jadi perbuatan Rasulullah apabila tidak diketahui sebab dan alasannya ikhwani fillah, maka masuk kategori mujmal, sehingga butuh keterangan. Ini 4 macam mujmal ikhwani fillah yang mudah untuk kita pahami. Yang pertama, lafaz-lafaz yang memiliki 2 makna atau lebih. Yang kedua, susunan yang memiliki 2 kemungkinan atau lebih. Yang ketiga, kembalinya dhamir. Ya, kembalinya dhamir ke suatu isim yang memiliki 2 kemungkinan atau lebih. Dan yang keempat, perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak diketahui sebab dan alasannya. Ini semua masuk kategori mujmal yang butuh bayan, butuh keterangan. Baik. Dan pada pertemuan yang lalu kita juga telah membaca tentang pengertian mubayyan ya. Sudah dibaca? Mubayyan itu apa? Sudah belum? Belum. Nah, kita masuk ke pengertian mubayyan. Ta'riful mubayyan. Al-mubayyan lughatan al-mudhhir wal muwaddih. Berarti kalau mau dalam bentuk isim maf'ul berarti mubayyan, yakni mudhahhar wal muwaddah. Mudhahhar ya, mudhahhar wal muwaddah. Sesuatu yang nampak jelas namanya mubayyan. Muwaddah sesuatu yang diterangkan. Dimana secara bahasa ikhwani fillah yaitu bahwasanya al-mubayyan ya, yakni al-mudhhar dan al-muwaddah. Sesuatu yang dinampakkan, atau kalau dhahara yadhharu ini sesuatu yang lazim, bisa juga mudhhir. Mudhhir wal muwaddah. Tayyib. Bacaannya betul berarti al-mubayyan ya, al-mubayyan lughatan al-mudhhir wal muwaddah. Sesuatu yang nampak. Karena dhahara lazim ikhwani fillah. Dhahara lazim. Fi'il yang lazim. Berarti mudhhir. Sesuatu yang nampak dan sesuatu yang dijelaskan. Tayyib. Maka setiap sesuatu yang nampak dengan jelas, ada keterangannya, ada perinciannya, maka inilah yang dinamakan mubayyan. Adapun secara istilah, mayufhamul muradu minhu imma bi asl wad'i aw ba'da tabyin. Sesuatu yang dipahami maksud darinya, baik itu ya, sejak asal peletakannya atau setelah adanya penjelasan. Jadi sesuatu yang mubayyan ikhwan fillah ada dua kemungkinan, memang sejak asalnya perkara itu memang jelas, atau ya asalnya ada kerancuan kemudian datang penjelasan. Maka semua ini dimasukkan kategori mubayyan. Tayyib. Jadi pada pengertian ini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menggabungkan dua hal yang hendaknya kita pahami pada kategori mubayyan. Ya, sesuatu yang sejak asal wada, asal peletakan dalam bahasa atau pada dalil tersebut memang sudah jelas, atau sesuatu yang asalnya ada kerancuan, manifilah, ada ketidakjelasan, kemudian menjadi jelas karena datangnya penjelasan, yaitu ba'da tabyin. Misal fayfhamul muradu minhu bi aslil wad'i lafdhu sama. Ya, ar, jabal, adil, zulmun, sibqun. Dan contoh perkara-perkara yang dipahami maknanya atau dipahami maksudnya sejak asal peletakannya ikhwan fillah seperti lafaz sama'un. Sama ini ya mubayyan, suatu lafaz yang jelas dan semuanya mengetahui makna as-sama. Baik, yaitu langit atau ulu. Kemudian ar, bumi, ini semuanya paham. Jabal, gunung. Adil, keadilan. Zulm, kezaliman. Sirr, kejujuran. Ini semuanya paham. Ini lafad namanya lafad mubayyan, yaitu sejak asal peletakannya memang sudah jelas. Fahadihil kalimatu wa nahwuha maghumatun bi aslin waga. Maka kalimat-kalimat, yaitu kata-kata ini dan yang semisalnya dipahami sejak asal peletakannya. Wala tahtaju ila ghairiha fi bayani maknaha, maka tidak butuh kepada selainnya dalam penjelasan maknanya. Baik. Jadi sesuatu yang sangat jelas tidak butuh lagi penjelasan. Ini namanya mubayyan fi aslil wada'. Wa mithalu ma yufhamul muradu minhu ba'da tabyin qauluhu ta'ala wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dan contoh perkara yang dipahami maksudnya setelah adanya penjelasan. Ini kategori kedua dari mubayyan. Jadi asalnya sesuatu yang masih mujmal kemudian datang penjelasan. Contohnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqimus shalah wa atuz zakah, tegakkanlah shalah dan tunaikanlah zakah. Fa innal iqamata wal ita'a kullu minhuma mujmal, karena sungguhnya penegakan dan penunaian yang diperintahkan dalam ayat tersebut ikhwani fillah, masing-masing dari keduanya itu masih mujmal, sesuatu yang masih apa, masih global, tidak diketahui maksudnya bagaimana, menegakkan salat itu bagaimana sifatnya, menunaikan zakat itu berapa kadarnya. Ini satu yang mujmal. Walakinna syari'a bayyanahuma fasara lafdhuhuma bayyinan ba'da tabyin. Akan tapi syari', yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, yang aturan-aturannya ada dalam Alkitab wa Sunnah, telah menjelaskan tentang kedua hal tersebut, yaitu tentang iqamah dan ita' yang diinginkan dalam ayat, ya, dengan penjelasan Rasulullah SAW dalam sunnah, sehingga lafaz iqamah dan lafaz ita' itu menjadi sesuatu yang jelas setelah adanya bayan, setelah adanya penjelasan. Jadi sesuatu mubayyan yaitu sesuatu yang, ya, jelas, ya, yang bisa dipahami maknanya, fanifillah, baik itu sejak asal peletakannya atau, ya, setelah adanya penjelasan. Jadi makna iqamatus shalah ini menjadi apa? Mubayyan. Kenapa? Karena telah diterangkan. Telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sifat salat beliau. Demikian pula ita'uz zakah, penunaian zakat ini termasuk perkara yang mubayyan, yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah beliau tentang kadarnya, berapa kadar nisab, berapa kadar yang harus dizakatkan. Baik. Kemudian mengenai amal bil mujmal, insyaallah taala kita akhirkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu